Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kajian manhaj yang membahas buku mulia dengan manhaj salaf yang sempat libur beberapa pekan lalu, beberapa bulan terakhir ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa walaupun hanya di Facebook ataupun di Radio Muslim. Pembahasan yang akan kita angkat pada pagi hari yang berbahagia ini yaitu sebuah judul yang tertera di dalam poster, yaitu Satu Jalan Kebenaran. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua menyadari bahwa segala sesuatu yang berharga ataupun yang berkualitas itu biasanya langka. Seperti emas, perak, kemudian mutiara itu langka di pasaran. Maka karena langkanya itulah kemudian emas, perak, berlian itu menjadi berharga, menjadi bernilai. Karena itu, karena mengingat itu adalah barang yang bernilai, banyak sekali manusia yang memperebutkannya. Maka segala sesuatu yang langka, segala sesuatu yang berharga itu biasanya langka. Ya, kalau tidak langka, maka akan berkurang nilainya. Beberapa saat yang lalu di awal pandemi sempat langka masker, ya, sampai harga masker melambung. Yang satu kotak yang harganya 25 ribu bisa menjadi 200 ribu. Ini sangat mahal. Mengapa bisa demikian? Karena langka dan dibutuhkan oleh banyak orang. Maka segala sesuatu yang berharga itu, yang dibutuhkan oleh banyak orang, yang berkualitas, itu biasanya barang tersebut tidak banyak. Maka demikian juga dengan jalan kebenaran ini. Jalan kebenaran ini adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Yang paling mahal dalam kehidupan kita itu adalah menemukan kebenaran. Maka kebenaran itu langka. Maksudnya langka, jalan kebenaran itu tidak banyak. Ya. Jalan kebenaran itu hanya satu saja. Tidak perlu kita bingung untuk mencari jalan kebenaran, karena jalan kebenaran itu hanya satu. Tidak seperti jalan menuju neraka. Jalan menuju neraka itu 1001 jalan menuju neraka. Banyak sekali jalannya. Ada yang jalan pintas, ada yang jalan berkelok-kelok, ada yang jalan ya muter-muter. Tapi kalau jalan menuju surga itu hanya satu jalan saja. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Jangan engkau ikuti jalan yang banyak itu sehingga mencerai-beraikan kamu dari jalan yang benar. Dzalikum wassakum, itulah wasiat yang disampaikan kepadamu agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Maka seorang tidak disebut sempurna dalam takwanya kepada Allah kecuali jika dia meniti satu jalan ini. Coba kita perhatikan ayat yang mulia ini para pemirsa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut sirati, jalanku, jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata tunggal, ya, menyebutnya dengan bentuk tunggal. Fatafarraqu bikum an sabilih, ya. Sabilih, sabilun itu adalah bentuk tunggal dari kata subul. Dia kata tunggal. Dalam bahasa Arab disebut mufrad. Berbeda ketika Allah menyebut jalan kesesatan, jalan menuju neraka, maka Allah SWT sebutkan dengan kata subulun. Wala tattabi'us subula. Dan jangan engkau ikuti jalan yang banyak itu. Subul itu jamak dari kata sabil. Maka ini hikmah, ini pesan berharga yang Allah sampaikan dalam ayat ini, bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Adapun jalan menuju neraka, jalan kesesatan itu banyak sekali. Maka tidak mungkin umat Islam ini dapat bersatu ketika mereka masih pada jalan-jalan kesesatan. Kalau mau bersatu, maka mari kita lewat, mari kita berjalan bersama di satu jalan yang lurus ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa jalan yang lurus tersebut? Satu jalan yang lurus yang menghantarkan kita ke surga itu yang bagaimana? Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar." Orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum biihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. Ya. Ini jalan yang satu jalan tersebut itu adalah itu. Walladzina taba'uuhum biihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalun, para salaf, para sahabat, minal muhajirin wal anshar, dari kalangan muhajirin dan anshar. Inilah yang disebut, inilah satu jalan kehidupan yang membahagiakan. Satu jalan kehidupan, satu-satunya jalan kehidupan yang memberikan ketenangan yang hakiki, kebahagiaan, kelezatan hidup itu ini. Tidak ada yang lain. Ya. Bagaimana tidak lezat sementara Allah memberikan ganjaran radhiyallahu anhum, mereka itu diridha oleh Allah, dicintai oleh Allah, waradu'an, dan mereka itu ridha kepada Allah. Ya. Inilah jalan kebenaran itu apa? Jalan yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakidah. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang satu jalan ini. Ketika beliau ditanya tentang satu kelompok atau satu golongan yang dikabarkan oleh Nabi bahwa mereka akan masuk surga, sementara 72 golongan yang lain hum finnar, ya. Mereka menuju neraka. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah satu jalan? Siapakah orang-orang yang meniti satu jalan tersebut? Maka Nabi mengatakan, man ana alaihil yaum wa ashabi. Yaitu orang-orang yang meniti jalanku saat ini dan jalannya para sahabatku. Jalan di sini jangan diartikan jalan yang apa ya, jalan zahir ya, tapi ini jalan majas, maksudnya jalan kehidupan ya, metode beragama ya, metode dalam menghamba kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW, satu golongan yang masuk surga tersebut adalah mereka yang meniti jalanku dan para sahabatku. Nah, inilah jalan kebenaran itu, hanya satu saja. Apa hikmahnya Allah SWT menjadikan jalan kebenaran itu satu? Ini sebenarnya aplikasi daripada firman Allah SWT dalam sebuah hadis qudsi ya, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku telah mengalahkan kemurkaanku. Maka di antara wujud kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya, kepada ciptaannya, Allah SWT jadikan jalan menuju surga itu satu, sehingga tidak membingungkan, sehingga manusia itu mudah untuk menemukannya. Kan cuma satu jalan, tidak ribet, jalan yang mudah menuju surga itu bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu jalan, berbeda dengan jalan menuju kesesatan. Begitu banyak jalan menuju kesesatan yang membingungkan, melelahkan, hampa, ya, menyedihkan. Ini jalan menuju neraka itu banyak. Para pendengar Radio Muslim dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengingat jalan kebenaran ini langka, ya, jalan kebenaran itu hanya satu di antara 1001 jalan menuju neraka, maka wajar ketika seorang yang meniti jalan kebenaran, dia akan mendapatkan banyak musibah, banyak cobaan, karena dia manusia yang berkualitas, karena prinsip hidup yang dia pegang, jalan hidup yang dia pegang itu jalan hidup yang langka dan berkualitas. Sama seperti sebongkah emas yang diperbutkan oleh orang sampai manusia rela mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan emas. Ya. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya misalnya ya, bukan tidak bisa dibayangkan, kita bayangkan aja, Gunung Merapi itu adalah emas semuanya. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi orang akan rebutan emas itu. Yang warga Jogja rebutan pengen memiliki, yang Magelang pengen memiliki, yang Jawa Tengah dan sebagainya. Yang mungkin keturunannya Mbah Marijan juga pengen memiliki. Rebutan. Kenapa? Emas ini berharga, langka, bernilai. Maka demikian juga orang yang meniti jalan ini, maka siap dia keluar dari zona nyaman. Siap dia harus siap keluar dari nina bubuk kehidupan. Ya. Yang tadinya dia santai-santai, ongkang-ongkang, maka sekarang harus kerja keras, harus ekstra. Siap bersabar. Ya. Karena ini langkah. Banyak orang hasad. Ya. Banyak orang yang memperebutkan, membenci. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam ini muncul dalam kondisi asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana ketika muncul di awal dahulu. Maka beruntunglah bagi al-ghuraba, orang-orang yang asing. Ini menunjukkan bahwasanya Islam datang itu bukan membawa, bukan untuk mempopulerkan budaya Arab. Ya. Sebagaimana yang dituduhkan oleh para orang-orang zindik, para orang-orang liberal. Islam itu ketika datang di Mekah, Islam dalam kondisi asing karena ajaran yang dibawa ya, tidak seperti budaya yang berlaku pada masyarakat jahiliyah ketika itu. Di masyarakat jahiliyah, anak kecil wanita ya, bayi perempuan itu kan dikubur hidup-hidup ya kan? Sementara di dalam Islam perempuan itu begitu dimuliakan, sangat dimuliakan. mereka diwajibkan berhijab, mereka mendapatkan warisan, mereka sampai Nabi katakan bahwa ketika seorang sahabat bertanya siapakah manusia yang paling layak aku berbuat baik kepadanya, maka ummuka, ibumu ya. Sangat dimuliakan di dalam Islam wanita. Maka ini dalil bahwa Islam itu tidak mempopulerkan budaya Arab, tapi Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam ini adalah agama untuk semua alam, bukan punya orang Arab saja. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan Islam ini nanti di akhir zaman akan kembali asing. Di zaman di mana kesesatan itu lebih populer daripada kebenaran. Zaman ketika orang-orang yang berjalan ya, meniti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in tabi'ut tabi'in atau jalan salafus saleh, mereka dianggap sebagai orang yang asing. Ya. Dipandang sebelah mata, dijuluki dengan julukan yang macam-macam. Fatu balil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu. Ini orang-orang yang setia ini. Mereka tetap komitmen membawa ajaran Islam yang murni sesuai dengan pemahaman pendahulu mereka, yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya. Walaupun mereka diasingkan oleh orang, ya, walaupun mereka dikucilkan oleh masyarakat, bukan berarti ini seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran dia harus mengucilkan diri, tidak. Tetap kita tetap dia harus bergaul dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, mewarnai lingkungan dengan warna yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya. Karena kata Nabi SAW, bersabar terhadap gangguan manusia itu lebih baik daripada mengasingkan diri. Tapi ketika seorang sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, berperilaku baik kepada semua orang, kemudian dianggap asing karena prinsip agama yang dipegang, maka fatuba lil ghuraba. Tuba bagi orang-orang yang asing. Apa makna tuba itu, teman-teman? Tuba itu ada dua maknanya. Ada yang mengatakan, kata para ulama, tuba itu maksudnya adalah sebuah pohon di surga. Ada namanya pohon tuba. Ini akan diperuntukkan bagi orang-orang yang komitmen memegang ajaran Islam walaupun dia diasingkan. Ada yang tafsiran yang lain mengatakan bahwasanya tuba itu maksudnya adalah doa keberuntungan. Sehingga makna ayat hadis ini adalah semoga orang-orang yang asing itu beruntung, sukses, bahagia di dunia dan akhirat. Ini ghuraba ya. Ternyata kebenaran itu bukan realitanya, bukan mayoritas ya. Ternyata kebenaran itu asing. Ya. Kenapa kok kebenaran itu asing? Karena kebenaran ini mahal. Kebenaran ini suatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Sehingga tidak pantas dipegang kecuali oleh orang-orang yang setia, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedustaan itu banyak ya. Setiap hari kita mendengar kabar-kabar hoax di sosmed, ya, di WA dan lain sebagainya. Banyak kalau kabar-kabar hoax itu begitu mudah menyebar dan banyak. Kedustaan itu banyak, kepalsuan itu banyak, tapi kejujuran itu sedikit. Makanya orang-orang yang jujur itu dicari. Bukan hanya dicari di bumi, dicari di langit. Allah pilih orang-orang yang bersih hatinya, yang jujur imannya kepada Allah, yang jujur penghambanya kepada Allah untuk mengikuti jalan ini. Ya, ini jalan yang asing. Enggak sembarangan orang bisa menerima jalan yang seperti ini. Betapa banyak orang yang baru hijrah kemudian dia tidak berusaha mencari lingkungan yang baik. Akhirnya kemudian hijrahnya hanya bertahan beberapa saat saja. Entah itu karena dicemooh, jenggotnya yang mulai panjang, ya kan? Kumisnya yang mulai menipis, celana yang tidak isbal. Walaupun kebenaran itu bukan hanya di kostum. Hakikat kebenaran bukan kostum. Itu aksesoris. Tapi itu adalah ciri khas. Ya. Ciri khas zahir. Ya. Ketika ada seorang yang belum bisa melakukan cara berpakaian sesuai sunnah, tapi akidahnya benar, ya, dia seorang ahlu sunnah wal jamaah. Ya, seorang itu disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah sesuai kadar komitmennya dalam mengikuti ajaran ini. Dan ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu ada beberapa macam, ada yang pokok, ada yang cabang. Selama dia berpegang pada yang pokok, maka dia sudah punya modal meniti jalan kebenaran, tinggal menyempurnakan. Tapi kalau seorang hanya berpegang pada yang cabang, ya contohnya misalnya yang diributkan masalah kostum tadi, tapi ternyata hatinya tidak salah, tidak mengikuti manhaj salaf, akhlaknya tidak mengikuti manhaj salaf, na'udzubillah. Ya. Atau dia cuma cari dunia dari kostum yang dia pakai, na'udzubillah. Maka yang seperti ini salah prioritas, ya. Fokus ke cabang, menghilangkan yang pokok. Dia tidak perbaiki akidahnya, dia tidak pelajari gimana akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Jadi at-taqwa hahuna, takwa itu ada di hati. Tapi karena takwa itu di hati, maka butuh bukti. Di antara buktinya adalah amalan zahir kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika mendengar hadis di atas, beliau bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang-orang ghuraba itu? Maka Nabi SAW mengatakan, unasun salihuna fi unasi su'in kathirin man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Itu orang-orang yang saleh berada di tengah-tengah banyaknya orang yang jelek, orang yang buruk agamanya. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka. Jadi mereka adalah orang-orang minoritas yang komitmen memegang kebenaran ini. Kemudian para pemirsa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 751, beliau menyebutkan, beliau menjelaskan di mana letak keterasingan mereka ini, para al-ghuraba ini. Mereka asing dalam hal apa saja? Beliau mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin, jika seorang muslim, ini terjemahannya ya, jika seorang mukmin yang Allah karuniakan ilmu dalam ilmu, yaitu ilmu agama, pemahaman dalam sunnah Rasulullah, yaitu faham kepemahaman terhadap hadis Nabi SAW, dan kefahaman terhadap Al-Quran, dan Allah memperlihatkan kepadanya apa yang ada pada manusia berupa hawa nafsu, bid'ah, dan kesesatan, serta ketergelinciran mereka dari jalan yang lurus yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Jika ia menginginkan melalui jalan yang lurus ini, hendaklah ia mempersiapkan diri menghadapi cacian orang-orang bodoh dan ahlul bid'ah yang mereka tidak segan-segan memprovokasi dan menghasut manusia agar menjauh darinya, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dari orang-orang kafir kepada panutan dan imamnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mendapatkan cobaan. Banyak kesabaran yang beliau lalui. Makanya sampai beliau mendapatkan julukan Ulul Azmi minar Rusul, ya. Salah satu dari lima Rasul Ulul Azmi. Ada banyak Rasul yang terpilih, hanya lima yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Dan di antara lima Ulul Azmi yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdakwah, beliau dimusuhi oleh paman beliau sendiri, Pak Lek beliau sendiri, ya, Abu Lahab. Bahkan yang menjadi provokator utama musuhnya dakwah Nabi ketika di Mekah itu Abu Lahab. Ya. Ketika Nabi berjalan ke masjid, Abu Lahab dan istrinya meletakkan kayu-kayu berduri di jalan yang biasa dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan bahwa tumit beliau berdarah. Sampai saking besarnya peran Abu Lahab, yang ini pamannya Nabi, saudaranya ayahnya Nabi SAW, saking besarnya perannya Abu Lahab dalam memerangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu, sampai Allah menurunkan satu surat khusus mengenang jasa buruknya Abu Lahab, mengenang kejahatannya Abu Lahab, ya, dalam surat Al-Lahab atau Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, celaka Abu Lahab dan dia celaka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah diboikot oleh orang oleh masyarakatnya sendiri. Diboikot 2 tahun. Beliau juga pernah terusir ketika pamannya meninggal dunia, Abu Thalib. Kemudian istri beliau Khadijah yang sebelumnya juga meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki benteng, atau beliau tidak memiliki pendukung dari tokoh Quraisy. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Thaif. Beliau harus rela meninggalkan kampung halamannya dalam kondisi terusir, padahal beliau adalah orang yang hidup di tengah keluarga yang keluarga berdarah biru. Keluarga yang memiliki nasab yang mulia, ya. Nasabnya Banu Hashim, nasabnya Abdul Muttalib. Tapi beliau harus meninggalkan kampung halamannya dalam kondisi sedih. Begitu sampai Taif, bukan disambut meriah oleh para penduduk Taif, tapi beliau harus menerima cobaan berikutnya yang tidak kalah pedih. Beliau disambut oleh anak-anak, kemudian dilempari batu, kotoran unta, ya, kayu dan lain sebagainya. Maka ini cobaan yang sangat menyakitkan. Beberapa kali beliau dicoba untuk dibunuh. Ketika beliau sujud di Ka'bah, kepala beliau dituangkan jeruan unta. Masya Allah. Banyak sekali cobaan yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita berdakwah, dan ini sudah menjadi sunnatullah bagi mereka yang berikrar untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, jalan kehidupannya Rasulullah SAW. Maka pesan yang harus diingat-ingat yaitu apa? Harus bersabar. Sabar. Sabar dalam menjalankan ibadah, karena sabar itu ada 3 macam, ya. Sabar dalam menjalankan ibadah, mendapatkan ilmu berupa ilmu yang sahih, akidah yang sahih, dalil yang sahih. Sabar menjalankan ibadah, sabar untuk taat kepada Allah. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat, ya. Kemudian sabar menerima takdir-takdir Allah SWT. Termasuk dalam bagian daripada sabar untuk menjalankan ketaatan, dan juga sekaligus ini adalah sabar untuk tidak melakukan dosa kepada Allah, itu adalah bersabar ketika dicaci oleh orang, dicemooh, diasingkan, dianggap orang yang terbelakang, ya. Ada istilah populer untuk orang-orang seperti ini, itu kadal gurun. Padahal kalau kita lihat negara-negara gurun itu juga enggak kalah maju juga dunianya, alhamdulillah. fadlun min Allah. Maka ini harus bersabar. Kita harus siap keluar dari zona merah. Zona nyaman. Ya. Ketika kita komitmen untuk mengikuti kebenaran ini. Baik, mereka itu asing dalam hal apa saja? Yang pertama, asing dalam agama mereka karena rusaknya agama umumnya masyarakat. Mereka juga asing dalam berpegang dengan sunnah, yaitu ajaran Rasulullah SAW. Karena kuatnya masyarakat dalam memegang bid'ah. Yang namanya sunnah dan bid'ah tidak akan bisa bersatu. Sunnah di sini bukan sunnah yang maknanya anjuran. Sunnah di sini maksudnya adalah thariqah, ya, jalan, yaitu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara seluruhnya itu namanya sunnah. Sehingga Islam ini ya sunnah, sunnah itu ya Islam. Bukan sunnah yang dimaknai anjuran, ya, dalam hukum taklifi, dalam hukum fikih. Tapi sunnah di sini lebih umum dari situ. Maka dalam mendefinisikan istilah harus sesuai dengan konteks yang dibicarakan, jangan dicampur-campur, maka menghasilkan kesimpulan yang rusak. Sunnah di sini bermakna ajaran, ya, maknanya ajaran. Maka seorang itu ketika berpegang kepada sunnah, maka dia akan membenci bid'ah. Sunnah dan bid'ah tidak akan bersatu. Ya. Yang kebanyakan orang-orang yang berpegang kepada ajaran sunnah ini, mereka merasa asing atau mereka itu diasingkan di mana? Ketika mereka berada di lingkungan masyarakat yang berpegang kepada kebid'ahan, maka mereka akan asing. Yang membenci sunnah adalah orang-orang yang berpegang kepada kebid'ahan. Sampai-sampai para ulama mengatakan, tidaklah seorang itu berpegang kepada sebuah ajaran yang bid'ah ataupun amalan ibadah yang bid'ah, melainkan dia akan dihukum oleh Allah dengan diharamkan melakukan ajaran yang sunnah atau ibadah yang sunnah. Ya. Dan ini terbukti. Ya. Dulu ketika belum kita mendapatkan hidayah, ya, belum berhijrah, ya, untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah itu begitu susah sekali. Karena hati sudah terlanjur dininak bubukkan oleh amalan-amalan yang bid'ah. Sudah turun-menurun. Tapi begitu kita mengenal hidayah, kita berhijrah, kemudian ngaji, mengetahui tentang ilmu yang benar, pemahaman yang benar, hati ini menjadi benci, membenci kebid'ahan. Sunnah dan bid'ah tidak bisa bersatu. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah masyarakat. Kemudian asing dalam sholatnya karena buruknya kualitas sholat masyarakat. Ahlu sunnah wal jamaah itu dikenal sebagai orang-orang yang menjaga sholat. Makanya ketika sahabat sekalian ketika mendapatkan hidayah mengenal sunnah ini, kira-kira apa yang paling ibadah apakah yang paling dirasakan kualitasnya upgrade, kualitasnya menjadi baik, lebih semangat. Maka salah satunya, bahkan itu yang paling pokok yang kita rasakan adalah sholat kita. Yang dulu jarang ke masjid ketika sudah ngaji sunnah, alhamdulillah sholatnya jadi rajin ke masjid. Ya. Yang dulu sholat itu hanya sebagai sampingan untuk mengisi waktu aktivitas dunia. Sekarang sholat itu sebagai tujuan. Aktivitas dunia sebagai sampingan untuk mengisi waktu untuk bertemu dengan sholat berikutnya. Aktivitas dunia hanya sampingan. Sholat, kualitas sholatnya menjadi baik. Dan kalau kita perhatikan, orang-orang yang meniti jalan kesesatan, maka kualitas sholat mereka semakin buruk. Nabi SAW mengatakan bahwa sholat itu barometer amal. Kata Nabi, yang pertama kali dihisap di hari kiamat itu sholat. Fa'in sholohat, kalau sholatnya itu baik, maka akan baik seluruh amalan. Kalau sholatnya buruk, maka akan buruk amalan-amalan yang lainnya. Dan ini ternyata terbukti kalau kita perhatikan dalam bagaimana kualitas sholatnya orang-orang yang berpegang kepada ajaran yang sesat. Ternyata ibadah yang paling rusak itu sholatnya. Kita lihat bagaimana orang Syiah sholat. Tata cara sholat yang asing, adzannya saja sudah asing ya. Adzannya saja tidak seperti adzan kita. Sholatnya juga asing. Bahkan di dalam sholat mereka itu ada ritual sangat buruk sekali, yaitu doa laknat, mendoakan laknat untuk ibunda Aisyah. Ini menunjukkan sholat mereka yang begitu rusak. Kita lihat bagaimana orang-orang sufi, bahkan mereka tidak sholat. Bahkan ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah berwudu, tidak pernah mandi bahkan. Bahkan tidak pernah ganti pakaian mungkin ya, tapi dianggap sebagai wali. Ya. Dianggap sebagai wali, derajatnya sudah tinggi sehingga tidak perlu lagi sholat. Masya Allah. Ternyata ketika seorang jauh daripada ahlu sunnah wal jamaah, maka yang paling buruk ibadahnya itu yang pertama sholatnya, kita lihat. Sholatnya akan buruk. Akhirnya gak sholat. Ya. Kalau sudah sampai maqam tertentu, maka itu gak usah sholat. Padahal tidak ada wali Allah yang lebih tinggi derajatnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika di akhir hayat masih sempat mengimami salat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi duduk ketika beliau terbaring sakit. Maka apakah wali-wali tersebut lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak ya. Kemudian yang kelima, mereka asing jalannya karena asing dalam jalannya karena sesat dan rusaknya jalan masyarakat. Asing dalam nisbatnya karena bertentangan dengan nisbatnya masyarakat. Nisbat di sini maksudnya ya, mereka menisbatkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah, menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Kalau ahlu sunnah wal jamaah ini nama yang laris, manis di pasaran ya. Alhamdulillah tidak asing untuk nama ahlu sunnah wal jamaah ini. Bahkan kelompok yang menyimpang dari ajaran Rasulullah juga pakai merek ahlu sunnah wal jamaah agar laris, manis. Padahal yang menjadi tolak ukur bukan hanya nama ya, tapi adalah hakikatnya. Tapi kalau seorang mengatakan manhaj salaf, maka ini terasa asing. Salafi asing ya. Di negeri kita yang mayoritas muslim ini terasa asing. Di dunia juga terasa asing. Karena banyaknya orang-orang yang menisbatkan kepada kelompok-kelompok yang sesat. Asing dalam interaksinya kepada mereka, yaitu kepada masyarakat, karena dia memperlakukan mereka dengan satu yang tidak cocok dengan selera mereka ya. Ahlu sunnah wal jamaah dalam berkomunikasi, dalam bermuamalah ya, dengan siapapun, maka yang menjadi panduan adalah kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada basa-basi mereka ketika sudah bicara kebenaran. Makanya para pemirsa bisa perhatikan, alhamdulillah ini diantara nikmat dan taufik dari Allah SWT dan juga karunia untuk negeri kita ya. Ketika para ustaz ditanya ya, para ustaz sunnah ditanya, para ustaz ahlu sunnah wal jamaah ditanya, yang mengatakan mereka membawa manhaj salaf, ketika ditanya tentang suatu hal ya, maka tidak ada basa-basi. Ditanya tentang riba, ya riba haram. Riba haram. Walaupun itu yang nanya seorang yang sudah punya kedudukan yang tinggi di sebuah perusahaan ribawi, gajinya miliaran, gajinya puluhan juta misalnya, gak peduli ya. Haram ya haram. Walaupun itu gajinya tinggi ya tetap risen. Tidak ada basa-basi. mereka alhamdulillah komitmen konsisten di atas kebenaran, alhamdulillah. Ya. Maka inilah tujuh catatan wujud keterasingan orang-orang yang berpegang teguh kepada as-sunnah ini ya, kepada jalan kebenaran ini. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan, yang artinya secara garis besar, dia menjadi asing dalam urusan dunia dan akhirat. Dia tidak mendapatkan orang yang membantu dan menolongnya dari orang-orang awam. Maka dia adalah yang pertama orang alim, seorang alim, seorang yang berilmu di antara orang-orang yang bodoh. Ya, ilmu itu mahal ya. Ilmu itu jauharun latif ya, kalau kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya Mukhtasar Ta'zimil Ilm, al-ilmu jauharun latif. Ilmu itu permata yang indah, permata yang indah. La yasluhu illa fi qalbin nadhif, ya, tidak cocok bertempat kecuali di dalam hati yang bersih. Jauharun latif, permata yang indah, permata yang mahal. Maka seorang yang alim itu asing ya, sebagaimana permata itu asing. Karena mereka adalah berkualitas, mereka adalah mahal. Yang kedua, pembela sunnah di antara penganut bid'ah. Mereka yang ketiga, da'i, orang-orang yang mengajak masyarakat mengenal, untuk mengenal Allah dan Rasulnya di tengah-tengah banyaknya da'i yang menyuruh kepada bid'ah dan hawa nafsu. Ciri seorang itu beragama sesuai hawa nafsu di antaranya adalah ketika mereka mencari-cari ar-ruhsah ya, mencari-cari keringanan dengan berdalih pendapat ulama. Atau istilahnya namanya tatabu ar-ruhas ya. Mencari-cari celah supaya mendapatkan keringanan padahal tidak didukung oleh dalil yang kuat. Dia tahu dalil yang kuat tapi karena selama ini ada pendapat ulama ya, maka dia ambil, atau bahkan cara yang lain, cara licik yang lain, mungkin selama kesimpulan ini atau makna ini terkandung di dalam kemajmuan makna dari hadis ataupun ayat, padahal itu bukan makna yang kuat, makna yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, maka diambil. Ya, seperti misalnya musik, ketika ditanya tentang madhab, maka madhabnya Syafi'i, padahal Imam Syafi'i mengharamkan musik. Begitu musik, bahkan empat madhab mengharamkan musik. Begitu bicara musik, maka dia pakai Ibnu Hazm. Ini cara, contoh cara beragama yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Berat memang untuk bisa meninggalkan sesuatu yang sudah sesuai dengan selera hawa nafsu ini, berat. Tapi kalau bukan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin. Yang dahulunya begitu cinta dengan musik menjadi benci sebenci-bencinya. Ya. Kalau bukan karena sesuatu yang lebih dia cintai, tidak bisa itu dilakukan. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia rela meninggalkan sesuatu yang dulu sangat dia cintai, yang sangat dia candui. Ya, karena dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini kejujuran yang seperti ini. Kalau beragama yang penting ambil pendapat ulama padahal jelas dalilnya ya, pendapatnya lemah dan dalil yang menyatakan yang bertentangan dengan pendapat itu dalil yang kuat, tetap dia mengikuti pendapat tersebut. Ini menunjukkan mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Maka yang seperti ini ditinggalkan, yang seperti ini. Orang yang seperti ini tidak akan menggiring kita, memandu kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Ya. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim, orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar di tengah-tengah masyarakat yang menganggap kebaikan sebagai kemungkaran, sementara yang mungkar mereka anggap sebagai kebaikan. Ini mereka asing karena mereka jujur dalam menyampaikan kebenaran di tengah komunitas yang memalsukan kebenaran, yang mengesankan kebenaran itu adalah kesesatan, keburukan, dan mengesankan kesesatan itu adalah kebenaran. Ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah bersama kami di Radio Muslim. Semoga apa yang kita simak bersama di pagi hari ini dapat menambah keilmuan kita, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.